Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman mazida. Amma ba'd. Ikhwan fil din azani wa a'azzakumullah. Kita melanjutkan kembali tafsir surat Al-Baqarah. Kemarin terakhir di ayat yang ke-24, ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada umat manusia untuk beribadah kepadanya, karena Allah yang telah menciptakan seluruh umat manusia. Kemudian Allah sebutkan tentang ciptaan-ciptaan Allah yang lainnya, bumi, kemudian langit. Dan juga Allah Subhanahu wa taala menantang bagi mereka-mereka yang menuduh Al-Qur'an itu adalah ciptaan Muhammad untuk membuat satu surat yang semisalnya. Baik, sekarang kita masuk di ayat yang ke-25. Tafadhol qari. Basir ahbir. Qala Asy-Syaikh Jalaluddin Suyuti rahimahullah. Wabashir ahbir. Wabashir, ya. Bashir itu berikan khabar gembira. Ahbir, khabar gembira itu disebut bisyarah, karena orang yang mendapatkan khabar gembira itu Kemudian basharahnya, kulitnya itu berubah warna menjadi cerah, senang. Wa basyir ahbir alladzina amanu. Berikan khabar kepada orang-orang beriman, saddaqu billah. Orang yang beriman adalah orang yang percaya kepada Allah. Wa amilus shalihat. Dan orang-orang yang beramal soleh, minal furud wan nawafil, dari yang furud, yang wajib-wajib, wan nawafil, dan yang sunnah-sunnah. An ay bi an. An di sini ditafsirkan bi an, karena basyara, Allah mengundang lafaz basyara wa basyir, khabar gembira. Berikan khabar itu mutaaddi dengan bi. Mutaaddinya dengan bi, dengan harful jar bi. An anna ay bi anna lahum jannatin. Bahwasanya bagi mereka itu jannat, jamak jannat, kebun-kebun. Jannat maknanya hadaiqa, kebun-kebun. Zata syajarin wa masakin, kebun-kebun yang memiliki pohon-pohon. Zat syajar, kebun-kebun yang banyak pohonnya. Wa masakin, tempat tinggal, tempat tinggal. Ya, ini surga sih maksudnya. Tajri min tahtiha, yang mengalir dari bawahnya. Dari bawahnya apa ini? Ai min tahti asjariha, dari bawahnya pohon-pohon. Wa kusuriha, dan dari bawahnya istana-istana. Mengalir dari bawahnya. Dari bawahnya ini maksudnya dari bawahnya pohon, dari bawahnya istana-istana. Al-anharu, sungai-sungai. Ai al-miyahu fiha, al-miyah air, fiha padanya, mengalir air dari bawah pohon, dari bawah istana-istana yang ada dalam surga. Wan nahru al-maudhi'u allati yajri fihi al-ma. An-nahru adalah tempat yang mengalir padanya air. Naam. Li'anna al-ma'a yanharuhu ay yakhfiruhu. Li'anna al-ma', kenapa disebut an-nahru? Karena air itu yanharuhu, mana yanharu ay yakhfiruhu, menggalinya. Baik. Wa isnadul jari ilaihi majasun, penyandaran mengalir kepadanya itu majas. Naam. An-nahru, an-nahru itu tempat mengalirnya air, tempat mengalirnya air. Naam, karena air itu menggalinya, yakhfiru. Baik. Khanifidina azani wa a'azakumullah. Perbedaan sungai yang ada di surga dengan sungai yang ada di dunia. Sungai yang ada di dunia itu pasti digali. Jadi dia itu lebih rendah, lebih cekung dari samping-sampingnya. Digali. Tapi kalau sungai di sorga itu enggak ada lubangnya, enggak ada cekungannya. Kalau di dunia itu ada sungai, orang masuk ke dalamnya itu akan dalam ke bawah, karena tempat mengalirnya, dan atasnya itu peres. Tapi kalau sungai di dalam sorga itu disebutkan tidak ada cekungannya, ya mengalir begitu saja dan tidak bisa amber, tidak bisa banjir. Padahal dia tidak cekung ke bawah. Nah, ini tipe perbedaan sungai yang ada di sorga dengan sungai yang ada di jannah. Nah, kullama ruziku minha, kullama setiap kali ruziku minha, ruziku ai ut'imu, setiap kali mereka ut'imu dikasih makan, setiap kali penduduk surga itu dikasih makan mintil kal jannat, dari surga-surga itu. Ketika mereka makan dari makanan-makanan surga, min samaratin rizqan, dari buah-buahan, makan dari buah-buahan yang ada di dalam surga. Naam. Ai misluma, semisal qalu hadzal ladzi. Kalau di sini wa kullama ruziku minha ut'imu min tilkal jannah min samaratin rizqa ai misluma, ya misluma min samaratin rizqan qalu hadzal ladzi ai misluma ruzikna min qabl. Nah, mungkin ini yang benar ini. Nah, komanya atau kurungnya, ya. Kullama ruziku min da'ut imu min tilkal jannat min samaratin rizqan qalu hadzal ladzi ai misluma. Ya. Yang bukan fotokopian itu kan. Di situ mislumanya diletakkan nam sebelumnya, ya. Min samaratin rizqa. Naam. Dan setiap kali mereka dikasih makan dari buah-buahan sorga, mereka menyatakan hadzal ladzi mislum ruzikna min qabl, ini seperti yang kami diberikan sebelumnya. Ini makanan buah yang saat ini dihidangkan di yang kami nikmati ini persis seperti yang kami makan sebelumnya. Sebelumnya itu bukan ketika di dunia, tapi ketika di sorga juga. Ai qablihi fil jannah. Ini buah yang tak makan ini seperti persis dengan yang sebelumnya kita makan. Litasabuhin samariha biqarinatin. Karena litasabu, karena samanya. Naam. Samanya simariha, sama buahnya. Biqarinatin, dengan qarinah. Wa utubihi aiji'u birizki, datangkan dengannya. Ji'u, utu, ji'u, datangkan berizki dengan rezeki. Mutasyabihan, yang yusbihu ba'duhu ba'dhan, yang serupa sebagian dengan sebagian. Launan, warnanya sama. Buah yang kita makan sekarang ini persis dengan yang tadi kita makan atau yang kita makan sebelumnya warnanya. Wa yahtalifu ta'man, tapi rasanya berbeda. Ya. Bentuknya sama, warnanya sama seperti yang tadi dimakan, seperti yang sebelumnya dimakan, tetapi rasanya berbeda. Baik, ini kenikmatan ahlul jannah. Walahum fiyya aswajun, Dan bagi mereka di dalam surga itu azwaj, pasangan-pasangan. Minal khur, dari bidadari. Wa ghairiha, dan selain bidadari. Laki-laki yang masuk surga nanti mendapat pasangan bidadari. Wa ghairiha, dan selain bidadari, yakni istri-istrinya selama di dunia ketika sama-sama masuk surga. Mutahharatun, yang disucikan. Minal haidhi, dari haid, enggak pernah haid. Wa kulli qadarin, dan dari seluruh kotoran. Tidak keluar kering ingusnya dan macam-macam. Nah. Wa hum fiha khalidun, dan mereka di dalamnya, di dalam surga khalidun, ai makisun abadan, makisun tinggal abadan selamanya. La yafnauna wa la yahrujun, mereka tidak binasa. Wa la yahrujun, tidak pula keluar dari dalam surga. Naam, ini Allah sebutkan kenikmatan taib ahlul jannah, orang-orang yang beriman dan beramal soleh dimasukkan ke dalam surga, yang kemudian mereka memakan buah-buahan yang ada dalam surga, dan juga mendapatkan pasangan-pasangan di dalam surga, dan mereka kekal di dalamnya. Baik. Dari ayat ini ada beberapa faedah yang bisa kita ambil darinya. Di antaranya masru'iyatu tabsyiril insan bima yassar. Masru'iyatu tabsyiril insan, disyariatkan memberikan khabar gembira kepada orang lain, kepada manusia, dengan apa-apa yang menggembirakan. Nah, memberikan khabar gembira, bukan memberikan khabar-khabar yang menakut-nakuti. Naam. Wabashshiril ladzina amanu wa amilu sholihat, berikan khabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Ini yang diambil dari ayat ini. Naam. Allah dalam banyak ayatnya memberikan khabar gembira kepada para anbiya. Fabasharna bi Ishaq, kami berikan khabar gembira kepada Ibrahim. Bi Ishaq, dengan Ishaq, sang anak. Nabiyan minas solihin, sebagai seorang nabi dari golongan orang-orang soleh. Fabasharu bi ghulamin alim, dan masih banyak yang lainnya. Taib. Dan memberikan khabar gembira kepada saudara kita itu termasuk min sunanil mursalin, termasuk kebiasaan para rasul, termasuk kebiasaan para rasul. Baik. Memberikan khabar gembira dengan datangnya waktu-waktu yang istimewa, misalnya datangnya bulan Ramadan. Baik, saling mengucapkan kegembiraan. Naam, khabar gembira. Baik. Kemudian faedah yang kedua dari ayat ini, bahwasanya surga itu diperuntukkan. Annal jannah liman jama'a hadaini, surga itu diperuntukkan bagi orang-orang mengumpulkan dua sifat ini, yakni al-iman wal amalus soleh. Iman dan amal soleh. Wabashiril ladzina amanu wa amilus solihat. Ini menunjukkan surga itu diperuntukkan bagi orang-orang mengumpulkan keimanan dengan amal soleh. Nah, baik. Kemudian faedah berikutnya, ayat ini menunjukkan kepada kita annal jannah anwa'un, bahwasanya surga itu macam-macam, bukan hanya satu. Karena lafadznya jannat, anna lahum jannat, bagi mereka jannat, kebun-kebun, dengan lafadz jamak. Baik. Waliman khafa maqama rabbihi jannatan, dua sorga, dua kebun. Ada sorga yang semuanya isinya terbuat dari emas, dan ada sorga yang semua isinya terbuat dari perak. Nah, jannah min fiddah wa jannah min dhahab. Sehingga sorga itu macam-macam jenisnya. Baik. Kemudian dari ayat ini juga bisa kita ambil faedah bahwasanya termasuk nikmat yang diberikan kepada ahlul jannah mereka makan buah-buahan sorga. Anna ahlul jannah ya'kuluna min samaril jannah, dari buah sorga. Naam. Juga termasuk nikmat bagi ahlul jannah anna lahum azwaj, bahasanya bagi mereka pasangan-pasangan, pasangan-pasangan di dalam surga dari bidadari dan selainnya. Yang pasangan-pasangan itu mutahharah, disucikan, suci dari kotoran-kotoran zahir, ingus, ludah, kemudian air kencing dan yang semisalnya, enggak ada dalam surga. Demikian pula kotoran-kotoran batin, dendam, dengki, dan yang sejenisnya. Baik. Kemudian terakhir, faedah dari ayat ini, anna ahlul jannah khaliduna fiha abada, bahwasanya penduduk surga itu mereka kekal di dalamnya selamanya. Kekal di dalamnya selamanya. Naam. Sambil ayat berikutnya. Sihor Bakki. Qala al-muallif rahimahullah wa nazala raddan liqaulil yahud, dan Allah menurunkan ayatnya membantah ucapan orang Yahudi. Lamma daraballahu al-mathal bidubab, ketika Allah memberikan permisalan dengan lalat. Fi qawlihi wa in yaslubhum dubabu syai'an, ketika Allah subhanahu wa ta'ala memberikan permisalan untuk menunjukkan sesembahan-sesembahan orang-orang musyrikin itu tidak pantas untuk diibadahi. Naam, Allah menyebutkan, memisalkan dengan dubab. Ketika mereka Tuhan tidak bisa menghindari naam lalat. Naam, ini ayat yang akan disebutkan ini membantah orang-orang Yahud yang mereka berkomentar, untuk apa Allah memberikan permisalan dengan binatang-binatang yang rendah, dubab, lalat, wal ankabut. Demikian pula ketika Allah memberikan permisalan dengan al-ankabut, dengan laba-laba. Biqauli gabasil ankabut, permisalannya seperti ankabut, seperti laba-laba. Nah, tadi dubab, kalau diambil sesuatu oleh dubab, oleh lalat, mereka tidak bisa menolaknya, patung-patung itu. Allah berikan permisalan dengan dubab dan dengan al-ankabut, laba-laba, sehingga orang-orang Yahudi itu protes. Ma'aradallahu bidzikri hadzal asya' al-khasisah, apa yang Allah inginkan dengan menyebutkan asya al-khasisah, sesuatu-sesuatu yang rendah, yang hina ini. Permisalan dengan lalat, permisalan dengan laba-laba. Kenapa Allah memisalkan dengan binatang-binatang hina dan rendah ini? Ini komentarnya orang Yahudi. Maka Allah subhanahu wa ta'ala kemudian bantah, turunkan ayat ini. Naam. Innallaha la yastahi ayyadriba. Innallaha, sesungguhnya Allah la yastahi, tidak malu. Ayyadriba, ayyaj'ala, untuk menjadikan. Yadriba di sini ditafsirkan oleh Imam Suyuti maknanya yaj'ala. Sehingga kalau fi'ilnya itu ja'ala, itu membutuhkan dua maf'ul. Kalau fi'ilnya ja'ala, itu membutuhkan dua maf'ul. Kalau dharaba, yang maknanya memukul, itu cukup satu maf'ul. Dharaba Zaidun Amr. Jadi satu maf'ul. Tapi kalau ja'ala, Ini membutuhkan dua maf'ul, ya, membutuhkan dua maf'ul. Nah, ja'ala Khalidun apa? Thayyib sya'run atau sya'irun atau sya'iron khubzan. Ya. Ini contoh menggunakan ja'ala. Khalid menjadikan tepung itu menjadi roti. Ya. Maful kan dua mafulnya di situ. Tepung dan roti. Maka di sini Imam Syuuti rahimahullah menafsirkan yadribu di sini maknanya yaj'ala menjadikan. Berarti nanti membutuhkan dua maf'ul. Mathalan, permisalan, maf'ulul awwal. Allah tidak malu untuk menjadikan permisalan maf'ul awwal. Ma nakirah mausufah bima ba'da ma. Ini nakirah yang disifati dengan apa-apa yang setelahnya. Innallaha la yastahi ayyadriba masalan ma ba'udatan. Nakira yang disifati dengan apa-apa yang setelahnya. Maf'ulun tsani ay ayya madalin kan. Masalan itu maf'ul awal, ma itu maf'ul tsani. Masalan itu maf'ul awal dan ma itu maf'ul tsani. Allah tidak malu menjadikan permisalan ma, ya, nakirah yang disifati dengan apa-apa yang setelahnya. Maf'ul tsani ai ayya masalin kana. Maksudnya permisalan apapun, Allah tidak malu memberikan permisalan apapun. Au zaidatun atau ma di sini maknanya ma zaidah. Ma tambahan. Apa fungsinya? Li ta'kid al-hissah, untuk penekanan sangat hinanya. Sangat hinanya. Fa ma ba'daha al-maf'ul tsani. Dan apa-apa yang setelahnya itu maf'ul atsani. Ya. Kalau ma-nya itu ma zaida, berarti apa yang setelah ma itu menjadi maf'ul yang kedua. Allah tidak malu memberikan permisalan, ya, apa-apa dengan apapun. Ya. Ba'udah mufrad al-ba'ud. Ba'udah itu mufrad dari al-ba'ud. Wawa syugharul baki. Dia itu serangga kecil. Serangga kecil. Allah enggak malu memberikan permisalan, apapun permisalannya. Nah, dengan ba'udah, dengan lalat. Fama fauqaha, dan apa-apa yang di atasnya ai akbaro minha, yang lebih besar darinya ai la yatruku bayanahu, Allah tidak meninggalkan penjelasannya lima fi minal hikami, karena padanya ada hikmah-hikmah. Allah tidak malu memberikan permisal dengan binatang-binatang yang dianggap hina. Nah, dengan lalat, dengan nyamuk, ba'udah, ya, dengan laba-laba. Ini binatang-binatang yang hina atau binatang-binatang yang kecil. Fama fauqaha, dan apa-apa yang di atasnya. Maksudnya apa-apa di atasnya itu apa-apa yang melebihinya, bukan melebih-lebih besar, tapi lebih hina lagi. Jadi makna fauqaha ini lebih hina lagi. Allah enggak malu. Allah memberikan permisalan dengan lalat misalnya. Dan Allah enggak malu bahkan ketika Allah misalnya memberikan permisalan yang lebih hina, yang lebih kecil dibandingkan lalat. Nah, Ini maksudnya fama faukoha. Fama faukoha. Apa sih binatang yang lebih kecil dari lalat? Apa sih yang lebih kecil dari nyamuk? Nah, itu Allah enggak akan malu kalau memang di situ ada hikmah-hikmah yang terkandung padanya. Allah enggak akan malu. Nah. Jadi ini ya, faukoha itu bukan yang lebih atasnya, tapi yang lebih rendah, yang lebih hina, itu maknanya. Baik. Ini ikhwan fidina azani wa azakumullah. Allah tidak malu memberikan permisalan-permisalan yang demikian. Baik. Fa ammal ladzina amanu. Adapun orang-orang yang beriman, wa ya'lamuna annahu ay al-mathal. Adapun orang-orang yang beriman, maka mereka ya'lamun, mereka mengetahui, annahu, bahwasanya al-mathal, permisalan yang Allah sebutkan itu al-haqqu al-thabitul waqi' mauqi'ahu, yang dia tetap terjadi padanya. Orang-orang yang beriman, mereka mengimani permisalan yang Allah sebutkan itu terjadi. Nah, min rabbihim birab mereka. Wa ammal ladzina kafaru, adapun orang-orang kafir, fayaqulun, mereka berkomentar. Ketika Allah memberikan permisalan dengan binatang-binatang kecil, binatang-binatang yang mereka anggap hina rendah. Mada aradallahu bihadza mathalan. Ya. Apa yang Allah inginkan dengan permisalan ini? Masalan tamyizun. Ya, masalah ini sebagai tamyiz dalam i'rabnya. Ya. Ai bihadzal masal. Apa yang Allah inginkan dengan permisalan ini? Wa ma dan ma, mada, ma di sini istifham inkari. Ya. Ma di sini ma istifham inkari. Pertanyaan pengingkaran. Pertanyaan pengingkaran itu enggak perlu dijawab. Mubtada'un, dia sebagai mubtada. Wadza bimakna alladhi. Dza di sini maknanya alladhi, isim mausul. Isim mausul itu membutuhkan silah. Kalau masuk pembahasan isim mausul, silah itu jumlah setelah isim mausul. Bisilati khabaruhu, dan silahnya dari Allah ini khabarnya. Jadi khabarnya ai ayu faedatin fi, apa faedahnya sih? Apa faedahnya Allah berikan permisalan itu? Qala ta'ala fi jawabihim. Allah Ta'ala menyatakan sebagai jawaban bagi mereka, yudillu bihi ay bihadal masal, sesat dengannya, dengan permisalan ini, kathiran, banyak, anil haqi li kufrihim bih, sesat dari kebenaran banyak orang karena li kufrihim, kekufuran mereka bih dengannya, karena tidak meyakini dengan apa yang Allah permisalkan. Wa yahdi bihi kathiran, banyak pula yang mendapatkan hidayah. Siapa itu minal mu'minin, dari golongan orang-orang yang beriman, litas dikimbih, dengan sebab mereka percaya, ya, dengan apa yang Allah sebutkan. Wa ma yudhillu bihi illal fasiqin, dan tidaklah tersesat dengannya illal fasiqin, kecuali orang-orang fasik. Fasik itu apa maknanya? Al-kharijin an ta'atih, itu maknanya fasik. Fasik adalah orang-orang yang keluar dari ketaatan kepada Allah. Itu namanya fasik. Orang yang keluar dari ketaatan kepada Allah itu namanya fasik. Nah, ini ikhwan fi din azani wa azakumullah. Baik. Dari ayat ini, ayat yang ke-26, Bisa kita ambil faedah di antaranya isbatul haya lillah, menetapkan sifat malu bagi Allah. Allah itu punya sifat malu, yaliku bijalalihi, sesuai dengan keagungan Allah, tidak sama dengan sifat malu yang ada pada makhluknya. Nah, innallaha la yastahyi, Allah tidak malu memberikan permisalan dengan yang paling hina sekalipun. Nah, di sini penafian. Loh, di sini ayat ini kan menunjukkan dinafikan sifat malu bagi Allah. Allah tidak malu. Allah tidak malu untuk memberikan permisalan. Loh, kenapa kok faedahnya kok malah kebalikannya, mengisbatkan sifat malu? Nah, penafian sifat malu dari ayat ini menunjukkan, menetapkan sifat malu pada kebalikannya. Allah tidak malu ya, untuk memberikan permisalan yang seperti ini. Dan dalil yang sharih yang menyebutkan bahwasanya Allah memiliki sifat malu, ketika Rasulullah SAW menyebutkan inna rabbakum, sesungguhnya Rabb kalian hayyun karimun, maha hidup, maha mulia, yastahyi min abdih, malu kepada hambanya. Idza rafa'a yadai ilai, ketika hambanya itu mengangkat kedua tangannya untuk berdoa kepada Allah, an yarudahuma safra, kemudian Allah tolak dan tidak dikabulkan. Allah malu. Jadi hadis ini menetapkan sifat malu bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentunya malu yang pada Allah tidak sama dengan malu yang ada pada makhluknya. Baik. Ini ikhwan fiddin azani wa azzakumullah. Ya, faedah yang bisa kita ambil dari ayat ini. Baik. Kemudian juga dari ayat ini bisa kita ambil faedah bahwasanya ba'udah ini termasuk min akhbaril makhlukat, makhluk Allah yang paling hina ya. Yang paling hina. Naam. Ba'udah, nyamuk, itu yang paling hina ya. Dan Allah tidak mau memberikan permisalan dengan nyamuk. Juga tidak sia-sia Allah ciptakan nyamuk. Naam. Baik. Kemudian juga dari ayat ini bisa kita ambil faedah fadilatul iman, keutamaan iman. Apa keutamanya orang yang beriman itu tidak akan menolak ayat Allah dengan akalnya. Orang-orang yang beriman itu tidak akan menolak ayat-ayat Allah dengan akalnya. Fa'ammal ladzina amanu fayaklamun annal haqqu mir rabbihim. Adapun orang-orang beriman, mereka tahu itu al-haq di Rabb mereka. Nah, kemudian faedah berikutnya, ayat ini menunjukkan kepada kita bahwasanya apa, sifatnya orang-orang kafir iktirad ala hukmillah, menentang hukum Allah. Orang-orang kafir itu menentang hukum Allah. Nah, menentang hukum Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ini ikhwan fiddin azani wa azakumullah. Itu ayat yang ke-26 ya. Baik, kemudian ayat yang ke-27. Bapak. Baik. Tadi disebutkan tentang illal fasiqin. Orang-orang fasik, yakni orang-orang yang keluar dari ketaatan kepada Allah. Siapa mereka itu? Alladzina na'tun. Ini na'at. Al-fasikin alladzina, orang-orang fasik yang mereka itu, orang fasik itu disebutkan sifatnya ini. Yanquduna ahdallah, yang mereka membatalkan perjanjian Allah. Ma ahidahu ilaihim, apa-apa yang Allah mengadakan perjanjian kepada mereka. Fil kutub, dari kitab-kitab. Minal iman bi Muhammadin, untuk beriman kepada Muhammad. Dalam kitab-kitab, kitab-kitab Allah ada perjanjian mereka harus beriman dengan Muhammad. Tapi mereka membatalkannya. Mereka tidak mau beriman kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mim ba'di mitsaqihi, setelah mitsaq tauqidi alaihim, setelah dikuatkan. Ya, mitsaqih tauqidi alaihim. Wa yaqta'una ma amara Allah bi ayyusala, dan mereka yaqta'un, memutuskan. Ma amara Allah, apa-apa yang Allah perintahkan dengannya. Ayyusala, untuk disambung. Mereka memutuskan apa-apa yang Allah perintahkan untuk disambung, berarti menentang Allah. Minal iman bin nabi, dari keimanan kepada nabi, ini yang Allah perintahkan. Warrahim, dan juga yang Allah perintahkan untuk menyambung kekerabatan, ini mereka putuskan. Wa ghairi dzalika, dan yang selain itu. Wa an badalun min dhamir bih. Wa an itu sebagai badal dari dhamir bih. Wa yaqta'una ma amara Allahu bihi, ya, bihi. Naam. An, an yusila, an di sini badal dari dhamir bi. Fa yufsiduna fil ardi, dan mereka mengadakan kerusakan di atas muka bumi. Bil ma'asi, apa bentuk mengadakan kerusakan di atas muka bumi ini? Bil ma'asi, dengan perbuatan-perbuatan maksiat. Ketika berbuat maksiat, berarti dia telah berbuat kerusakan di atas muka bumi ini. Wa ta'wiki anil iman, dan enggan dari keimanan, enggak mau beriman. Baik, itu makna membuat kerusakan di atas muka bumi ini. Baik. Ulaika al-mausufun bima dzukira. Ulaika al-mausufun, yang disifati dengan apa-apa yang telah disebutkan. Humul khasirun, mereka itu orang-orang yang merugi. Apa yang telah disifati kepada mereka? Yanquduna ahdallah, membatalkan perjanjian dengan Allah. Wa yaqta'una ma amara Allah bi ayyusala, memutuskan apa-apa yang Allah perintahkan dengannya untuk disambung. Ya, itu sifat mereka, al-mausufun. Mereka itu orang-orang yang rugi. Lima sirim ilanar, karena nanti mereka akan balik tempat mereka kepada neraka. Al-mu'abada alaihim, yang kekal, ya, yang kekal atas mereka. Nah, ini ayat yang ke-27 tip menerangkan sifatnya orang-orang yang fasik, yang disebutkan di ayat sebelumnya, ya, yang disebutkan di ayat yang sebelumnya. Baik. Dari ayat ini faedah yang bisa kita ambil, di antaranya anna naqdu ahdillah bahwasanya membatalkan perjanjian dengan Allah termasuk fasik. Membatalkan perjanjian dengan Allah termasuk fasik, yakni keluar dari ketaatan kepada Allah. Nah, orang-orang yang tidak menjalankan kewajiban agama ini, maka itu orang fasik. Karena perjanjian dengan Allah wajib untuk menjalankan perintah Allah. Orang-orang yang menjalankan melanggar larangan Allah, orang-orang menjalankan perkara yang haram, itu juga orang yang fasik, keluar dari ketaatan kepada Allah. Nah, kemudian juga dari ayat ini bisa kita ambil faedah annal ma'asi wal fusuq, bahwasanya kemaksiatan dan kefasikan sababun lil fasadi fil ardi, sebab kerusakan di atas muka bumi ini. Kemaksiatan dan kefasikan itu sebab kerusakan di atas muka bumi ini. 6. Ini ikhwan fiddin azani wa azakumullah. Baik, faedah yang bisa kita ambil dari ayat ini sehingga malam ini kita ayat yang ke-25, 26 dan 27, tiga ayat yang bisa kita baca insyaallah taala. Baik, akan kita lanjutkan dalam pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam bissawab, wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.